Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Akhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa dalam rangka thalibul ilm, menuntut ilmu, kita belajar agama kita agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, agar kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan bagi dia menuju ke surga. Para ulama menjelaskan mudah jalan di sini memudahkan jalan secara hissi, secara benar-benar jalannya ke surga jadi mudah, jadi gampang ya, karena seorang bersurga itu panjang perjalanannya. Mau surga ke mati dulu ya. Kalau enggak mati enggak masuk surga. Matinya gampang. Dikuburnya gampang. Dibangkitkan di padang mahsyar, Allah gampangkan di padang mahsyarnya, dan seterusnya secara indrawi gampang. Ya, salaka tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Yang kedua, digampangkannya secara makna. Artinya enggak langsung gampanginnya. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu dia kemudian mudah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu dia lebih bisa bertakwa kepada Allah, karena dia tahu mana yang halal dan mana yang haram dengan ilmu. Kan kita enggak mungkin tahu yang halal dan yang haram kecuali dengan ilmu. Enggak boleh kita bilang ini haram, ini halal, ini enggak boleh, ini boleh, kecuali harus dengan ada ilmunya. Nah, maka orang ini semakin mudah untuk bertakwa kepada Allah karena dia tahu mana yang boleh, mana yang halal, mana yang wajib dia kerjakan, dan dia tahu mana yang haram, mana yang makruh untuk dia tinggalkan, dia tahu mana yang mubah untuk dia kerjakan sewaktu-waktu tanpa berlebih-lebihan. Karenanya makin mudah jalan orang ini menuju ke surga karena makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya lebih berkualitas, takwanya lebih baik, takwanya lebih mantap daripada yang lainnya. Karenanya ikhwani fillah azanallahu ayakum, para santri ya namanya, teman-teman kampus takjil sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan di sini, walaupun alhamdulillah antum puasa sunnah Senin, ana enggak puasa ya, antum alhamdulillah bisa puasa, kemudian apa namanya? Ada bukaan di sini ya, tapi ada kajiannya dulu. Enggak apa-apa, kita niatkan acara kita atau kita niatkan datang kita ini juga untuk belajar ya. Selain kemudian untuk kita berbuka bersama yang ada barokah ketika seseorang berbuka puasa ya, dia mendoakan kebaikan untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Nah, insyaallah kita dan pertemuan kita selanjutnya akan membahas sebuah kitab Usulus Salasah, Al-Usul Ats-Tsalatsah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang kitab ini kecil aslinya, kitab yang bukan kutip ya, istilahnya kalau bahasa Arab tuh kutip, kalau yang kecil-kecil. Ini yang tebal begini, ini penjelasan ya, syarah namanya. Penjelasan itu nanti misalnya tafsir lah ya, kalau di Al-Quran tafsir ayatnya kan pendek, Al-Quran segitu, tapi tafsir kadang ada yang sampai berjilid-jilid ya. Ini juga sebenarnya buku yang kecil, buku yang ringkas, yang banyak tulisan beliau Syekh Muhammad Tamimi ini ringkas tulisannya. Kenapa? Karena agar gampang dibaca oleh banyak orang. Sekali baca langsung nyambung gitu. Enggak usah baca harus nyari ini dulu baru dapat ininya. Baru dapat oh maksudnya ke sini. Harus 3 kali, 1 kali mentok, 2 kali mentok, 3 kali mentok baru dapat tujuannya. Enggak. Beliau banyak menulis buku, menulis tulisan-tulisan yang memang tujuannya untuk dibaca oleh banyak orang, untuk diketahui oleh banyak orang. Ya. Langsung to the point. Langsung to the point ya. Nah, sehingga orang gampang mencernanya. Oh maksudnya ini, oh ini, oh ini, seperti itu. Tapi kadang-kadang yang to the point ini sudah to the point tadi, dipanjangin lagi sama ulama, disyarah lagi sama ulama, insyaallah. kayak kitabnya Imam Syafi'i Al-Umm itu, masya Allah, satu kitab ada yang mensyarah, ya, jadi panjang syarahnya. Ini ada yang mentalkhis jadi ringkas, talkhisnya ini ada yang mentaklik lagi kasih komentar, ada yang mensyarah lagi, ada terus tuh kitab dari satu, jadi bisa cabangnya kemana-mana, ya. Dan begitulah masya Allah, ya, keilmuan Islam, keilmuan dalam Islam terjaga. Itulah makanya setiap waktu, setiap kurun mesti ada ulama, mesti ada orang yang care sama Islam, ya, yang peduli dengan Islam, ya. Dan demikianlah tradisi keilmuan di kalangan kaum muslimin, ya. Dan orang Islam menuntut ilmu itu bukan karena dunia, bukan karena ingin sesuatu. Para ulama menuntut ilmu, belajar, nulis kitab. Zaman sekarang masya Allah, antum ada ketikan gampang, mau nulis berapa lembar, berapa halaman, tinggal ketik, bahkan tinggal ngomong, ya, pakai apa, Siri, ya, kalau punya iPhone, ya, atau mungkin bisa keluar teksnya sekali ngomong. Dulu masya Allah ada bak tinta, ada tintanya, nulis satu-satu, ya, kertasnya juga nggak tipis kayak gini, satu bisa begini. Sekarang apalagi cuma tinggal begini-begini doang, tebal kertas-kertasnya, di kain dan lain sebagainya. Tapi masya Allah, begitulah para ulama, ya, dan mereka menuntut ilmu, belajar, berdakwah dengan ikhlas. Karenanya kita masih bisa menikmati hasil karya mereka sampai saat ini. Subhanallah, Sahih Bukhari, ya, dari berapa tahun dulu tuh Sahih Bukhari, ya, mungkin 11 abad yang lalu, ya, sampai sekarang masih ada kitabnya, ya kan. Sahih Muslim 10 abad yang lalu, sampai sekarang masih ada kitabnya, insyaallah. Coba kitab Kerajaan Majapahit berapa tahun lalu, kitab Kerajaan Sriwijaya gak ada sampai sekarang, baru-baru dicetak-cetak lagi, ya. Demikianlah ilmu dalam Islam. Karenanya antum sekalian di sini juga, ya, kita belajar, mari kita luruskan niat kita, ikhlaskan niat kita, benar-benar belajar itu kita untuk ikhlas karena Allah, biar kita bisa paham agama ini, biar kita bisa makin bertakwa, biar kita bisa menghilangkan ketidaktahuan kita dengan sesuatu terhadap agama ini. Bukan buat sombong-sombongan di depan orang, bukan buat adu debat, ya, baik dengan orang lain di Facebook, di website, di sosial media, di internet, bukan, ya, apalagi dengan orang tua sendiri, bukan. Tapi bagaimana justru kita belajar ini biar paham, biar kita amalkan, ya, biar kita dakwahkan, yang nanti insya Allah kita akan bahas dalam kitab ini biidnillah. Dan insya Allah kita ada 18 pertemuan atau 9 sih, ya, atau mungkin ada 2 sesi, ya, 18 pertemuan, ya, 18 pertemuan untuk membahas kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan masih memberikan kesempatan pada kita, memberikan umur pada kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk nanti insya Allah kita bisa berkelanjutan untuk membahas kitab ini. Thalathatul usul atau an usul thalathah, kitab ini 3 landasan utama, artinya 3 landasan utama. Kenapa 3 landasan utama? Ini menyitir sebuah hadis, ya, ketika seorang ditanya di alam kubur nanti tentang 3 hal. Karena tiap orang pasti masuk ke sana, ya, pasti masuk ke kubur, walau macam-macam kuburnya. Ada yang kuburnya kayak kuburan orang muslim, ada kubur kayak kuburan Cina, ada yang kuburnya alam barzakh istilahnya, ya, walaupun bukan kuburan bentuknya, tapi mesti masuk alam barzakh. Kalau orang matinya kebakar gitu misalnya, atau matinya dimakan ikan hiu, ikan paus kuburannya, terus gak masuk, apa dia tidak akan mendapatkan alam itu, alam kubur? Tidak, dia tetap akan mendapatkan alam barzakh, alam batas antara dunia dengan akhirat dia. Kalau dia menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman, dia akan bahagia di alam kubur sebelum nanti bahagia di surga. Kalau dia orang-orang yang dari kalangan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak punya keimanan sama sekali, kuburnya menjadi, ya, emperan neraka sebelum dia masuk ke dalam neraka yang sebenarnya. Adapun yang pertengah-tengahan, boleh jadi di alam kuburnya nanti itu juga akan menjadi penebus bagi dosa-dosa dia ketika dia di dunia. Orang muslim yang punya banyak dosa Ya, boleh jadi siksa kubur yang dia terima. Kalau dia menerima siksa kubur, naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita lapang dalam alam kubur kita nanti dan kita husnul khatimah. Orang muslim yang punya dosa nanti di kuburnya dan sampai terus sampai nanti di neraka akan menjadi kafarah, akan menjadi penebus dosa-dosa dia sampai akhirnya Allah cabut siksanya dan Allah masukkan ke dalam jannahnya. Ya, karenanya menjadi seorang muslim, alhamdulillah kita baik yang muslimnya dari lahir atau mungkin di antara kita ada yang mu'alaf dahulunya punya agama yang lain, Nasrani, Buddha atau agama apapun, ya itu satu poin besar yang subhanallah bikin kita selamat dunia dan di akhirat. Akhirat yang paling penting, karena dunia ini cuma 60 tahun, 70 tahun sudah kerasa baru kemarin aja. Antum sekarang baru kuliah ya, baru SMA kerasa baru kemarin. Baru kemarin lulus perasaan. Baru kemarin SMP, baru kemarin entar juga gitu. Udah nikah baru kemarin lulus. Baru kemarin bujangan, udah punya anak baru kemarin nikah. Ya. Udah punya cucu, insyaallah baru kemarin nikah, baru kemarin punya anak. Ya, udah mau mati, insyaallah. Udah sakit-sakitan gitu. Kerasa semua baru kemarin hidup, baru sebentar itu. Begitu nanti di akhirat baru kemarin hidup. Sekarang sudah meninggal, sudah di alam kubur. Ya, sebentar. Akhirat yang kekal, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu khair, lebih utama, lebih pantas kita dahulukan wa abqa, karena dia lebih kekal jadinya. Lebih kekal, lebih permanen buat kita. Dunia baru kemarin rasanya. Nah. Kita masuk sedikit ke pembahasan. Masih berapa menit? Nah, bahasan pertama kita ilam, kata mu'alif, kata penulis di sini, nggak ada, antum nggak ada bukunya ya, nggak ada bukunya. Bukunya tipis ya sebenarnya, kalau nanti kalau bisa dibagikan, masya Allah. I'lam rahimakallah, annahu yajibu alaina an ta'alluma arba'i masail. Kata Bismillahirrahmanirrahim, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengamalkan hadis Nabi SAW, amalan yang tidak dimulai dengan Bismillah maka dia terputus. Ya. Maka para ulama banyak menulis risalah mereka atau kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan, bertabarruk, mengharap agar tulisannya berkah. Dengan nama Allah saya menulis kitab ini. Kenapa? Mengharap tulisannya berkah. Dan Bismillah ini masya Allah. Ya, jadi satu hal yang sangat luar biasa. Orang nyembelih gak pakai Bismillah, bisa gak boleh dimakan. Itu sapi, walaupun sapi apa namanya, sapi yang sekian ton beratnya, lupa baca Bismillah atau nggak pakai Bismillah nyembelihnya, jadi nggak boleh dimakan, jadi haram dimakan. Pakai Bismillah halal dimakan. Ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, beliau menulis buku ini tabarrukan agar berharap agar buku ini jadi berkah. Maka kita juga gitu, kalau mau suatu mulai dengan Bismillah, ya. Mengapain mulai dengan Bismillah, ya, sampai ada lagunya ya, sampai ada nasyidnya. Nah, Bismillah, mau jalan Bismillahirrahmanirrahim, mau ke kampus Bismillahirrahmanirrahim, mau ujian Bismillahirrahmanirrahim, ya, berkah agar kita jadi berkah, ya. Tapi jangan Bismillahirrahmanirrahim udah Bismillah, ujian Bismillahirrahmanirrahim terus ngontek ujiannya, ya. Ya, gak jadi berkah jadinya, udah Bismillah tapi terus nyontek, ya. Kemudian i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati anda semuanya, ya, ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati anda semuanya. Nah, beliau memulai dengan sebuah sapaan kepada pembacanya, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati anda semuanya. Dan apa namanya, ilmu ini, ya, kata para ulama, artinya mengetahui sesuatu idrakan jaziman, idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu sesuai dengan sesuatunya itu, sesuai dengan benda itu, dengan pengetahuan yang pasti, dengan pengetahuan yang yakin, ya, itu yang disebut dengan ilmu. MPD itu di sini, tempatnya di sini, yakin-yakin, bukan yang di sebelah sana, bukan yang di sebelah sana. Itu namanya ilmu. Ya, para ulama menjelaskan ada beberapa tingkatan ilmu itu. Yang pertama ilmu tadi, mengetahui sesuatu yang pasti, ya yakin 100%. Yang kedua ada al-jahlul basit, ini lawan, wa huwa adamul idrak bil kulliyah. Dia enggak tahu MPD di mana sih? Enggak tahu, boro-boro tahu MPD pernah dengar aja belum pernah, ya. Dia enggak tahu sama sekali MPD itu ada di mana. Sama sekali dia enggak tahu. Kemudian yang kedua ada al-jahlul murakkab. Ya, ada al-jahlul murakkab. Ini tadi yang satu kubu sana ini ada yang parah lagi, jahal murakkab. Bodohnya kuadrat. MPD di mana sih itu loh? MPD itu di mana, di Malioboro gitu ya. Dia taunya salah, sok tahu gitu, udah enggak tahu dan sok tahu dia. Ya. Ini jahlul murakkab. Terus ada yang keempat namanya waham. Waham itu di bawah 50%. Tahu sesuatu tapi kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benernya gitu ya. MPD itu di mana sih? Ya kira-kira di situlah, di dekat-dekat Pogung. Padahal di Pogungnya kan, dia bilang dekat-dekat Pogung. Kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Itu namanya waham. Waham. Bahasa Indonesia waham. Ya. Waham tahu ya? Waham bahasa Indonesia ada waham. Tahu nggak? Bahasa Indonesia waham. Belum tahu, cek KBBI nanti. Waham. Banyak bahasa Indonesia itu ngambil dari bahasa Arab. Ya. Kemudian yang kelima syak. Syak. Syak ini 50-50. Ya. Syak bahasa Indonesia juga syak ya. Tahu kan kalau syak? Syak wasangka. Ya. Itu juga dari bahasa Arab juga. 50-50. Yang kelima atau yang keenam dhon. Dhon. Dhon itu di atas 50%. Kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. I'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Maka diharapkan di sini kita tahu, benar-benar tahu. Ya, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kita wajib mempelajari empat perkara. Kemudian al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ini tiga landasan utama tadi. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ya. Kita harus yang pertama belajar tentang ilmu. Ilmu mengenal Allah. Ya. Yaitu kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita. Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengatur alam semesta. Ya. Pokoknya Allah dengan segala apa yang Allah perbuat, yang itu disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian karena sudah tahu Allah yang berkuasa semuanya begitu, maka kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi, yang lain batil, yang lain salah kalau ada ibadah sama selain Allah. Ya. Karena Allah satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghidupkan kita, yang mengatur alam semesta. Musuh ibadahnya sama yang lain. Dia kerja sama majikan, orang kerja sama majikan, majikan yang ngegaji, majikannya yang ngasih makan, majikan yang ngasih rumah, majikan yang ngasih pakaian, majikannya yang kawinin mungkin kalau sampai dikawinin sama majikannya. Tapi dia kerjanya buat orang lain. Ya. Maka pekerja yang kayak gini kan pekerja yang ngawur, pekerja yang kurang ajar. Maka gitu juga Allah yang menghidupkan, yang matikan kita, ngasih rezeki sama kita, sama masa kita terus nyembahnya nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kok ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah yang kedua. Ya, dari kita ke Allah, tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menerimanya tanpa kita harus gimana sih? Sifat nama dan sifat-sifat Allah itu bagaimana sih? Nanya-nanya gitu. Atau menyerupakan dengan hambanya. Allah tertawa, oh tertawanya Allah itu begini. Gak boleh. Ya. Dan seterusnya. Ma'rifatun nabihi, kita wajib mengenal nabi kita. Mengenal nabi secara personalnya, kita bisa baca dari buku sirah, kehidupan beliau. Dan subhanallah, enggak ada satupun tokoh di dunia ini yang kehidupannya dikupas sedetail-detailnya kecuali nabi kita Muhammad SAW. Dan silakan dikupas kehidupan manapun nabi SAW dikupas, silakan. Ya, kalau ada orang sekarang mungkin hebat kelihatannya, ya. Tapi ternyata punya satu sisi lemah yang itu ditutup-tutupi sama dia selama ini mungkin, ya. Gitu, walaupun orangnya super gitu ya. Tapi ada aja lemahnya, ya kan? Ya, tahu kan? Nah, ada aja lemahnya, manusia, manusia biasa, wajar. Tapi tidak dengan nabi kita Muhammad SAW. Antum mau bahas sisi apanya nabi, silahkan dibahas. Mau sisi ketika perang, silahkan. Mau sisi di rumah tangga, silahkan. Mau sisi dakwah, silahkan. Mau sisi dengan keluarganya, silahkan. Mau sisi dengan teman-temannya, silahkan. Mau sisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya, silahkan. Mau sisi bergaul dengan orang kafir, silahkan. Semuanya ada dan semuanya silahkan dikupas tuntas, dibuka. Dibuka, enggak ada yang ditutup-tutupi. Ya. Transparan. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia seperti itulah. Ya. Ada kekurangan-kekurangannya. Mungkin dia hebat sama teman-temannya Masya Allah, tapi sama keluarganya mungkin enggak begitu. Atau mungkin sama keluarganya Masya Allah, tapi di luar enggak bisa bergaul dengan orang-orang luar gitu. Ya. Ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan yang ketiga, mengenal agama Islam ini dengan dalil. Agama Islam ini adalah semua ibadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, baik akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah dan akhlak. Ya. Jadi bolak-balik melihatnya. Kemudian tadi yang pertama apa? Ilmu. Ilmunya ada tiga tadi. Ya. Ilmunya ada tiga, dan ini harus belajar. Enggak ada ceritanya ilmu laduni. Mendengar ilmu laduni, ilmu yang tiba-tiba jadi pinter gitu tuh orang, tiba-tiba hafal Sahih Bukhari, tiba-tiba hafal Sahih Muslim, subhanallah. Tiba-tiba bisa integral gitu, enggak bisa kan? Antum tiba-tiba bisa kalkulus gitu, enggak bisa. Belajar, ngulang itu juga harus ngulang, dapat C terus, dapat D, ya. Harus ngulang lagi kalkulus. Semester 2 ketemu lagi kalkulus 2, ngulang lagi, ya. Begitu, enggak bisa. Demikian pula ilmu agama, enggak ada yang ujuk-ujuk bluk gitu. Toto hafal, toto canggih gitu ya. Toto hafal perawi, toto hafal hadis, toto hafal kaidah usul fikih, jago bahasa Arab, enggak ada. Belajar. Semuanya dengan belajar. Yang pertama ilmu, ilmu tiga tadi, ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Yang kedua, kata beliau, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Amal, amal dengan ilmu tadi, beramal dengan ilmu tadi. Jangan biarkan ilmu itu ngedekep aja di antum tanpa antum amalin, ya. Tanpa antum amalkan, basi itu ilmu, bisa usang, bisa enggak kepake itu ilmu kalau cuma antum koleksi doang. Tapi antum amalkan, masyaallah. Asalisatu ad-da'watu ilaihi. Kewajiban yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah kewajiban dakwah. Udah berilmu, kita amalin. Kita pengen lingkungan kita juga jadi baik seperti kita, mudah-mudahan jadi baik juga. Gimana caranya dakwah? Ajarin orang sholat, ajak orang sholat, ajak orang puasa, ajarin kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kejelekan dilarang. Kalau ada kebaikan kita bareng-bareng kita kerjakan, kita amalkan dakwah. Kemudian yang ketiga, ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Yang keempat, sabar. Sabar dalam menempuh ketiganya, sabar dalam belajar. Nyari ilmu perlu sabar, perlu antum duduk di sini, kadang-kadang ngantuk, harus nyatet, ya. Kemudian capek, duduk, mungkin pegel, ya kan? Selonjoran kaki kiri, kaki kanan, ya. Sabar, belajar perlu sabar datang. Sabar dalam beramal. Beramal perlu sabar, perlu antum puasa perlu sabar. Kalau enggak sabar, zuhur buka nanti antum, ya. Kalau enggak sabar haji, oh capek, jalan, tawaf, sa'i, lempar jumroh, berat, capek. Ya. Salat perlu sabar, ya. Ibadah perlu sabar, amal perlu sabar. Dakwah apalagi, ya, perlu sabar. Ya. Perlu sabar dihina orang, dicaci orang, diremehin orang lain, ya. Dalam dakwah perlu sabar. Itu yang keempat, as-sabru 'ala adza fihi. Dan sabar ini ada tiga. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Tadi kerja mengerjakan ketaatan perlu sabar. Ya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Perlu sabar. Ada sesuatu yang kayaknya enak, mantep gitu, tapi salah, tapi maksiat. Ya perlu sabar kita untuk meninggalkannya. Walaupun hati ini pengen banget, ya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama beda-beda tingkatannya. Ya kira yang paling gampang sebenarnya yang sabar maksiat. Gampang, antum diem aja udah enggak usah ngapa-ngapain. Ya. Palingan kepengen doang gitu kan. Tapi diem aja juga udah selesai urusannya atau ngejauhin. Yang kedua, sabar dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kadang-kadang ada musibah ya, walaupun diem tapi sakit juga. Ya, tapi perlu sabar. Yang ketiga, sabar dalam ketaatan, karena dia harus bergerak, antum harus berusaha dalam menjalankan ketaatan tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Asr, antum sudah hafal semua masyaallah, wal 'asri demi masa, Allah bersumpah pakai masa. Allah bersumpah dengan apapun boleh, dengan nama Allah sendiri boleh, dengan makhluknya boleh. Tapi manusia enggak boleh antum bersumpah kecuali pakai nama Allah. Enggak boleh demi Allah, demi Rasulullah, demi emak gue, demi bapak gue, enggak boleh. Ya. Enggak boleh antum demi apalagi demi Simba Urokso, demi ini, demi itu, enggak boleh. Ya. Harus kita bersumpah hanya boleh demi Allah. Hatta Rasulullah enggak boleh. Kadang ada orang sering keceplos, demi Allah, demi Rasulullah, saya mah enggak boleh demi Rasulullahnya. Ya. Apa demi makhluk enggak boleh? Demi orang tua saya, demi ini, demi itu, enggak boleh. Sumpah itu harus demi Allah Subhanahu wa taala manusia. Tapi Allah dalam banyak ayat bersumpah dengan banyak makhluknya, wal asri, wasyamsi, waduhaha, wal qamari idza talaha dan seterusnya. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia rugi, semuanya rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali empat Allah bilang, illal ladzina amanu, kecuali beriman. Dan memang ini perlu ilmu. Dalil buat ilmu. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh, jelas dalil buat amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Ya, ini dalil buat dakwah. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ini dalil buat sabar, ya. Ya Allah, dan ilmu, amal, dakwah, sabar. Sebentar lagi qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau Allah tidak menurunkan hujah kepada hambanya kecuali surat Al-Asri, cukup. Kalau kita renungkan Al-Asri cukup tadi, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Imam Bukhari berkata, babul ilmu qoblal qawli wal amal, bab ilmu sebelum beramal, berkata dan beramal. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal. Allah memulai dengan ilmu, fa'lam, ilmuilah sebelum berkata, annahu la ilaha illallah, dan amal, wastaghfir li dzambik. Ya. Itu awal mukaddimah dari kitab ini, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanallahi Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.